kuat dari diri. Janji kemana yang dulu kau bilang, kata tuh manis, jangan kau hilang. Sedih pun hampir di saat sarapu, diam terbarisi tangis pun janu. Biar setanggung di malam yang gelap, semua kenangan yang dulu kau taruh. Saya ini saja yang tahu semua, baik dan buruk tiap kau pemaja. Yang dulu ada, tapi subeda. Saharap tenang biar kau dengia. Sekarang salahlah, biar terpapa. Jangan ingat ini semua deng saya. Biar terpapa, jangan ingat lagi. Biarkan semua menjadi luka.